Wa tsani ayakun al waqfu ala aslin maujud wa far'in la yang qati. Ini merupakan syarat kedua dari wakaf. Syarat kedua ini berhubungan dengan mauquf alaih atau orang yang mendapatkan wakaf, orang yang menerima wakaf. Jadi orang yang menerima wakaf harus berupa seseorang yang di saat itu sudah ada. Jadi tidak boleh mewakafkan kepada orang-orang yang belum ada di saat mewakafkan. Dan di dalam mauquf alaih ini ada istilah asal, ada istilah fara'. Asal adalah mauquf alaih yang utama dan fara' adalah orang-orang yang mendapatkan wakafan setelah mauquf alaih yang pertama sudah tiada. Jadi mauquf alaih yang utama harus ada di saat pewakafan dan orang yang menggantikannya harus tidak terputus, harus selamanya masih ada. Fakhorjal waqfu ala man sayuladu lil waqif thumma alal fuqara wa yusamma hadha munqati al awal. Jadi mewakafkan sesuatu kepada anak yang akan dilahirkan, anak yang akan dilahirkan oleh orang yang mewakafkan itu tidak sah ya. Jadi misalkan saya mewakafkan tanah saya kepada anak saya, tetapi anak saya belum lahir. Saya mewakafkan tanah saya kepada anak yang belum lahir, anak saya yang akan lahir. Lalu setelah anak saya meninggal, wakaf itu diberikan kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini namanya fara dan anak saya ini namanya asal. Jadi dalam hal ini wakafnya tidak sah karena mauquf alaih yang utama yaitu asal dia belum ada di saat pewakafan. Hal yang seperti ini dinamakan munqati'ul awal. Jadi mauquf alaih yang terputus di permulaan. Fa illam yakul tsumma alal fuqara kana munqati'al awali wal akhir. Bila mauquf alaih hanya anak saya saja, setelah anak saya meninggal tidak diberikan ke orang lain, itu tidak sah dan memiliki istilah yang berbeda dengan yang pertama. Kalau istilah pertama dinamakan munqati'ul awal, yang ini dinamakan munqati'ul awal wal akhir. Munqati'ul awal wal akhir artinya mauquf alaih yang mauquf alaih utama terputus dan mauquf alaih berikutnya juga terputus. Wa qauluhu la yanqati'u ihtirazun 'anil waqfi al munqati'il akhir. Kalimat la yanqati, kalimat la yanqati yang ada setelah lafaz far'in di kata yang tercetak tebal itu mengecualikan wakaf untuk munqati'il akhir, wakaf kepada mauquf alaih yang akhirnya terputus. Kaqaulihi waqaftu hadza ala Zaidin tsumma naslihi wa lam yazid ala dzalik. Contoh wakaf yang mauquf alaih keduanya terputus adalah ucapan seseorang, saya mewakafkan ini kepada Zaid lalu anaknya. Saya mewakafkan ini kepada Zaid lalu anaknya. Zaidnya sah karena sudah ada di saat mewakafkan. Tetapi anak Zaid ini bisa terputus. Setelah anak Zaid mati, kemana wakaf ini diberikan? Nah, ini adalah termasuk contoh munqati'ul akhir atau wakaf yang mauquf alaihnya terputus. Mauquf alaih yang kedua terputus. Wa fihi tariqan ahaduhuma annahu batilun kamungqati'il awal. Wahwa alladhi masya'alaihil musannif walakin ar-rajih as-sihah. Di dalam mauquf alaih yang munqati'ul akhir, mauquf alaih yang mauquf keduanya terbatas atau bisa terputus, ada dua pendapat tentang hal itu. Pendapat pertama adalah wakaf yang demikian hukumnya tidak sah, hukumnya sama seperti munqati'ul awal, dan pendapat ini adalah pendapat yang diikuti oleh musannif. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang dianggap kuat, hukumnya sah. Jadi yang tidak sah hanyalah munqati'ul awal dan munqati'ul awal dan akhir. Bila wakaf yang mauquf alaihnya munqati'ul akhir, itu hukumnya tetap sah. Wa tsalitsu alla yakuna al-waqfu fi mahdhur bidha'in musyalatin ay muharram. Syarat yang ketiga, wakaf tidak boleh untuk hal-hal yang makruh, hal-hal yang haram ya, mohon maaf. Wakaf tidak boleh untuk hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Faliyasihul waqfu ala imarati kanisatin lit'abud. Tidak diperbolehkan untuk mewakaf, membangun gereja, membangun tempat ibadah selain agama Islam, yang tentunya tempat ibadah itu untuk digunakan beribadah. Wa afhama kalamul musannifi annahu la yustaradu fil waqfi zuhuru qasdil qurbah balintifa'ul maksiyah. Sawa'un wujida fil waqfi zuhuru qasdil qurbah kal waqfi alal fuqara amla ka waqfi alal aqniya. Dari keterangan yang ditulis musannif, kita bisa memahami bahwa syarat wakaf ini tidak harus ada tidak harus hal-hal yang menjadikan kita, menjadikan orang yang mewakafkan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wakaf tidak harus bentuk-bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting tidak ada kemaksiatan. Jadi tidak diharuskan adanya kebaikan, tetapi yang penting tidak adanya kemaksiatan. Baik, di saat mewakafkan terlihat ada bentuk kebaikan ataupun tidak. Jadi contohnya mewakafkan sesuatu kepada orang yang fakir, tentunya itu adalah wakaf yang memiliki kemanfaatan atau wakaf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga wakaf yang sah, tetapi wakaf itu tidak menunjukkan bahwa seseorang yang mewakafkan dia mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya mewakafkan sesuatu kepada orang yang kaya. Tentunya orang yang kaya sudah tidak butuh lagi bantuan, dan apabila seseorang mewakafkan sesuatu hartanya ke orang yang kaya, wakaf ini sah walaupun secara zahir tidak terlihat kebaikan. Karena memang tadi bahwasanya yang menjadi fokus utama di dalam wakaf bukanlah kebaikan, tetapi tidak adanya kemaksiatan. Dan mewakafkan sesuatu ke orang kaya ini tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Wa yustaratu fil waqfi alla yakuna mu'aqqatan ka waqaftu hadza sanatan. Disyaratkan juga di dalam wakaf tidak boleh adanya batas waktu. Jadi contohnya misalkan waqaftu hadza sanatan, saya mewakafkan barang ini selama 1 tahun, itu tidak boleh. Karena wakaf ini memang setelah diwakafkan maka kepemilikannya terlepas selamanya. Tidak boleh ada batasan waktu wakaf. Wa alla yakuna mu'allaqan ka qawlihi idza jaa ra'sus syahri faqad waqaftu kadza. Selain tidak diperbolehkan membatasi wakaf, tidak diperbolehkan juga menggantungkan pewakafan. Jadi mewakafkan sesuatu tetapi wakaf itu digantungkan. Contohnya idza jaa ra'sus syahri faqad waqaftu kadza. Bila awal bulan datang, misalkan bila awal bulan November datang maka aku wakafkan benda ini, itu tidak sah. Jadi mewakafkan tapi wakaf itu digantungkan dengan waktu. Wa huwa ail waqfu ala ma syaratal waqifu fihi min taqdim li ba'dil mauquf 'alaihim waqaftu ka waqaftu ala auladil awra'i minhum aw ta'khirin ka waqaftu ala auladi fa idan qadhu fa ala auladihim. Jadi wakaf ini bisa ditentukan kemanfaatannya. Artinya orang yang mewakafkan dia boleh memiliki aturan, memiliki syarat-syarat tertentu, memiliki aturan-aturan tertentu. Dan aturan ini harus dituruti ya, harus dituruti oleh orang yang mengurus wakaf tersebut. Jadi di dalam kitab ini dicontohkan ada mendahulukan sebagian mauquf dari sebagian mauquf yang lain. Ada juga mengakhirkan sebagian mauquf dari mauquf yang lain. Contoh mendahulukan adalah saya mewakafkan benda ini kepada anak-anakku. Anak-anakku yang wirai, anak-anakku yang menjauhi dosa-dosa. Jadi membedakan antara anak yang menjadi mauquf alaih. Anak yang tidak terlalu baik diakhirkan ya. Ini boleh. Atau mengakhirkan. Saya mewakafkan ini kepada anakku. Bila anakku sudah habis, maka wakaf ini turun ke cucuku. Jadi antara anak dan cucu ini mendahulukan anak dan mengakhirkan cucu, ini juga boleh. Au tasfiyatin kawakoftu ala auladi bisawiyah baina dzukurihim wa inatsihim. Atau syarat yang sama. Syarat yang sama contohnya seperti saya mewakafkan ini untuk anak-anakku dengan ukuran yang sama, dengan kemanfaatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi anak yang laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak yang sama. Au tafdhilin li ba'dil auladi ala ba'din kawaqaftu ala auladi lidzakari minhum mithlu hadzil unthayain. Atau aturan yang berupa aturan yang berupa pembedaan yang didapatkan oleh mauquf alaih. Contohnya, saya mewakafkan barang ini ke anak saya, tetapi anak laki-laki harus mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan. Ini juga boleh. Intinya adalah orang yang mewakafkan dia boleh mengatur atau mensyaratkan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Dan nazir atau seseorang yang mengurusi tentang wakaf, dia harus menuruti keinginan atau aturan tersebut.